ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini, yaitu dari kitab Al-Buyu', pembahasan tentang jual beli. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang pertama sampai pada masalah yang kelima. Taib, sampai pada masalah yang keenam ya. Yaitu tentang jual beli yang dilarang. Telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjut pada permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, itu masalah yang ketujuh. Al-iqalatu fil bay', masalah iqalah dalam jual beli ya. Itu masalah pembatalan akad jual beli. Di sini juga disebutkan definisi al-iqalah. Al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidaini wa faskhuhu biridahuma. Iqalah adalah mengangkat akad yang telah terjadi antara penjual dan pembeli ya, dan membatalkan akad tersebut biridhohuma dengan kerelaan atau keridhoan keduanya ya. Mengangkat akad artinya membatalkan akad, menfasakh akad yang telah disepakati ya, dibatalkan biridhohuma atas dasar keridhoan keduanya, keridhoan penjual dan pembeli ya. Dan ini boleh ya. Watahsulu bisababi nadami ahadil aqidaini alal aqdi, biasanya ini terjadi ya, pembatalan akad terjadi biasanya karena apa? Sebab penyesalan salah satu dari penjual atau pembeli ya, terhadap akad yang telah disepakati. Nah, ini biasanya seperti ini. Biasanya sebabnya karena salah satu penjual atau pembeli menyesal ya, telah melakukan akad ini. Nah, bisa enggak dibatalkan? Nah, al-jawab, jawabannya adalah bisa. Jika kedua belah pihak ridho atau rela melakukan pembatalan akad tersebut. Aw yatabayyanu lil mushtari annahu laisa muhtajan lisil'ah. Pembatalan akad juga bisa terjadi karena sebab yang lain, yaitu misalnya pembeli tiba-tiba sadar ya, bahwasannya dia itu tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, setelah selesai akad jual beli, pembeli menerima barang, penjual mendapatkan uang, ya. Kemudian pembeli sadar kalau dia tidak butuh barang tersebut, ya. Atau mungkin bisa jadi ya, keluarganya sudah membeli barang yang sama, ya. Nah, ini contoh-contoh sebab biasanya ada pembatalan karena sebab-sebab ini. Aw lam yastati daf'a samaniha, atau pembeli memang tidak mampu membayar. Tidak mampu untuk melunasi barang tersebut. Nah, sudah akad jual beli, harganya sudah sepakat, ya. Nah, kemudian setelah dicek ternyata keuangan dia tidak mencukupi untuk membayar barang tersebut, ya. Sehingga mengharuskan dia untuk membatalkan akad. Nah, intinya iqalah diperbolehkan dengan keridhaan penjual dan pembeli, ya. Dan biasanya pembatalan akad tersebut karena sebab-sebab tadi, ya. Di antaranya adanya penyesalan, ya, dari salah satu penjual atau pembeli, menyesal telah melakukan akad tersebut, atau ternyata pembeli sadar bahwa dia tidak butuh barang tersebut, atau karena sebab pembeli memang tidak mampu melunasi barang tersebut. Fayarji'u kullun minal ba'i'i wal mushtari bima kana lahu. Sehingga apa? Masing-masing dari penjual dan pembeli dia mengembalikan haknya masing-masing. Nah, pembeli menyerahkan barang kepada penjual, penjual menyerahkan harga barang tersebut kepada pembeli. Min ghairi ziyadatin wal naqsin, tanpa adanya tambahan dan tanpa adanya naqs, pengurangan, ya, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Naam. Bahkan dikatakan di sini wal iqalatu masyru'atun. Iqalah itu disyariatkan. Ketika pembeli menyesal, kemudian ingin membatalkan akad. Naam. Maka boleh bagi penjual untuk membatalkan akad tersebut, ya. Walaupun dari sisi lain boleh saja dia menahan, ya. Nah, udah selesai akad, ya. Bisa saja dia nggak mau, ya, untuk melakukan iqalah, ya. Nah, akan tetapi yang dianjurkan di dalam Islam adalah agar penjual pun ridho menerima iqalah tersebut, pembatalan akad yang memang karena sebab-sebab yang disebutkan tadi. Al-iqalatu masyru'ah, iqalah itu disyariatkan. Wa hassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong agar naam penjual mau menerima pembatalan akad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang rela menerima pembatalan akad jual beli dengan seorang muslim, ya, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat. Taib. Dan bisa juga kadang terjadi pembatalan dari pihak penjual, ya. Bisa saja terjadi, ya. Ternyata penjual menyesal menjual barang tersebut, ya. Nah, sehingga dia bernegosiasi dengan pembeli agar membatalkan akad tersebut, ya. Sehingga penjual menyerahkan uang dan pembeli menyerahkan barang. Nah, dan iqalah yang seperti ini disyariatkan, ya. Selesai dari al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8. Aqdul murabahah. Pada masalah yang ke-8 akan dibahas akad jual beli murabahah. Akad jual beli yang diistilahkan dengan akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Al-murabahatu bai'us sil'ati bi tsamanihi al-ma'lum bainal muta'aqidaini bi ribhin ma'lumin bainahuma. Al-murabahah adalah, ya, menjual barang atau jual beli barang dengan harganya yang diketahui, ya, yaitu harga modal atau harga aslinya. Bainal muta'aqidaini, ya, diketahui oleh kedua pihak, penjual dan pembeli. Biribhin ma'lumin bainahuma, dengan keuntungan juga yang diketahui oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Nah, jual beli barang, ya, dengan harga modal atau harga asli, ya, yang diketahui antara kedua pihak, penjual dan pembeli, dan dengan adanya keuntungan, ya, yang juga keuntungan ini diketahui oleh penjual dan pembeli. Keuntungannya berapa? Harga modal berapa? Keuntungan berapa? Ya. Misaluha, contohnya, yaqulu sahibu sil'ah, pemilik barang, dia berkata, ra'su mali fiha 100 riyal. Modalku beli barang ini 100 riyal. Abi'uka iyaha bil mi'ah wa ribhin 10 riyalat. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga 100, ya. Sama dengan harga apa tadi? Harga modal. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga 100 ditambah ribah, keuntungan untuk saya. Berapa? Asyarati riyalat, 10 real. Berarti totalnya berapa? 110 real. Saya jual barang ini kepadamu 100 real. Saya belinya 100 real. Saya jual kepadamu 100 real tambah keuntungan untuk saya 10 real. Jadi 110 real. Fal bai'u ala hadhihi surati sahih. Jual beli dengan bentuk seperti ini boleh. Boleh. Sah-sah saja. Idza 'alimal ba'i'u wal mushtari miqdaru tsamani wa miqdaru ribhi. Apabila penjual dan pembeli mengetahui ya berapa besaran harga modal dan berapa besaran keuntungan. Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Dan yang seperti ini termasuk jual beli. Wa qala jalla sya'nuh, dan juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan tijarah, perniagaan, perdagangan, antaradin minkum, yang didasari atas dasar saling ridho di antara kalian. Wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridhal muta'akidaini. Dan murabahah adalah bentuk jual beli yang padanya benar-benar terdapat keridhaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan antara penjual dan pembeli. Wal hajatu masatun ila jawazih. Dan kebutuhan manusia ya menuntut untuk apa membolehkan sistem yang seperti ini. Li'anna ba'dhan nas la yuhsinu syira'a ibtida'an, karena biasanya sebagian orang dia tidak pandai untuk jual beli di awal usahanya. Fayatamidu ala ghairihi fi syira, sehingga dia pun harus bersandar pada orang lain dalam masalah jual beli ini. Fayazidu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma, sehingga dia hanya tinggal menambah keuntungan tertentu yang diketahui antara keduanya, antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga bisnis itu mudah ya. Kalau nggak bisa bisnis, tinggal bilang saja, ini saya beli sekian, ya. Saya mau jual kepadamu sekian, tambah untung sekian, kan mudah. Nah, kalau memang tidak paham harga pasar atau harus seperti apa, ya. Menjual barang tersebut harus bagaimana ya, gampang, tinggal berapa dia beli barang tersebut, bilang saja saya beli barang sekian ya, saya mau jual dengan keuntungan sekian. Dan ini jual beli bukan riba ya. Ini jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Selesai dari masalah yang ke-8. Tersisa masalah yang terakhir. Masalah yang terakhir agak panjang pembahasannya. Al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang ke-9. Al-bai'u bitaqsit, jual beli secara taqsit, secara cicilan atau kredit atau angsuran ya. Atau tidak cash ya. Nah, apa itu jual beli taqsit? Huwa bai'u sil'ati ila ajalin muhaddadin. Yuqassatu fihi tsamanu aqsatan muta'addidatan. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jual beli taksit adalah jual beli barang sampai pada tempo waktu yang ditetapkan. Di mana yuqassatu fihi samanu aqsatun muta'addidah. Di mana harga barang tersebut ya dipecah menjadi beberapa pecahan, cicilan. Nah, kullu qistin lahu ajalun ma'lum, dan setiap pecahan atau setiap cicilan atau angsuran itu memiliki waktu batas tertentu. Yadfa'uhu al-mushtari, yang dibayarkan oleh pembeli. Ini makna jual beli taksit. Insyaallah mafhum ya. Mungkin sering antum lakukan juga ini, jual beli taksit kredit. Jual beli dengan bayaran menyicil, ya, tidak cash. Ya. Nah, yaitu jual beli barang sampai pada tempo waktu yang ditetapkan, ya, yang dimana pembeli membayar barang tersebut dengan cara menyicil atau mengangsur. Dan setiap cicilan itu ada waktu yang diketahui. Nah, misalkan bayarannya atau cicilannya setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap hari, ya, atau yang semisalnya. Misaluhu, ini lebih jelas lagi dengan adanya contoh. Di sini diberikan contoh. Antakuna indal ba'i sayyaratun. Penjual dia memiliki sebuah mobil. Dia menjual mobil. Qimatuha naqdan 40 alf riyal. Harga mobil tersebut kalau dibayar cash itu harganya 40 ribu rial. 40 ribu rial. Wa muajjalatan 60 alf riyal. Sedangkan kalau muajjalah, kalau dibayar tempo atau cicil, ya, maka harganya 60 ribu rial. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Sehingga penjual sepakat dengan pembeli bahwa pembeli akan membayar sejumlah harga tersebut, ya, sebanyak 12 kali. Pembeli akan membayar sejumlah harga tersebut, yaitu 60 ribu rial tersebut sebanyak 12 kali. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 riyal. Di mana pembeli akan membayar pada setiap akhir bulan, di akhir bulan pembeli akan membayar 5000 rial. 5000 rial. 5000 kali 12 bulan berarti berapa? 60 ribu rial. Nah, mafhum ya? Insyaallah mafhum. Ini mudah ini, karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa hukumnya jual beli seperti ini? Hah? Kalau harga cash 40 juta, kalau harga cicilan sampai setahun cicilannya misalkan 60 juta atau bahkan mungkin lebih dari itu. Apa hukumnya? Boleh atau riba? Nah, hukmuhu al-jawaz, hukumnya al-jawaz, boleh. Boleh dan halal jual beli sistem seperti ini. Nah, dan ini bukan bentuk jual beli dengan dua harga, bukan, ya. Bukan yang seperti ini. Contoh jual beli yang dua harga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudin ta'aman binasi'atin ay bil ajal warahanahu dir'ahu lahu min hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Beliau membeli makanan dari seorang Yahudi binasi'atin ay bil ajali, secara kredit, bayar tempo. Warahanahu dir'an lahu min hadid, dan beliau sebagai jaminannya, nah, beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut sebagai jaminan. Nah, al hadis muttafaqun alaih, sepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga melakukan ini. Beli barang, ya, bayar tempo, bayar naam pada waktu yang telah ditentukan. Wal bai'u bi hadhihi at-tariqati fihi fa'idatun likullin minal ba'i wal mushtari. Jual beli dengan cara seperti ini atau bentuk seperti ini, ya, padanya terdapat faedah, manfaat dan keuntungan bagi penjual dan bagi pembeli. Jual beli dengan kredit seperti ini, padanya ada keuntungan bagi penjual dan juga bagi pembeli. Fa'inal ba'i'a yazidu fi mabi'atihi. Kalau dari sisi penjual, maka penjual dia bisa menambah na'am barang-barang dagangannya. Nah, wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi, dan dia bisa menjual barang-barang tersebut dengan bentuk yang bermacam-macam. Fayabi'u naqdan, dia bisa menjual barangnya dengan cara cash. Wa taqsitan, dan dia bisa menjual barangnya dengan cara taqsit, dengan cara kredit. Wa yastafidu fi hali taqsit min ziyadati tsamani muqabil al ajal. Dan penjual dia bisa mengambil faedah, ya, ketika barangnya dijual secara taqsit, secara kredit, dia bisa mengambil faedah adanya tambahan harga sebagai ganti dari ajal, waktu, tempo yang diberikan kepada pembeli. Jadi dari sisi penjual, keuntungannya atau faedahnya ini, ya, dia bisa menjual barang dagangannya secara bervariasi, ya, bisa memperbanyak barang dagangannya, ada yang dijual cash, ada yang jual kredit. Nah, dan kalau dijual kredit, dia ada keuntungan tambahan, ya, ada keuntungan tambahan dari harga cash. Yang keuntungan ini sebagai apa? Sebagai ganti dari waktu tempo yang diberikan kepada pembeli. Kama annal mushtariya yahsulu 'ala sil'ati wa in lam takun 'indahu qimatuha. Kalau faedah dari sisi pembeli, maka pembeli dia bisa mendapatkan suatu barang walaupun dia ketika itu belum memiliki atau tidak memiliki uang yang senilai harga barang tersebut. Nah, wa yusaddidu samanaha fi ma ba'd aqsaatan, sehingga dia pun bisa melunasi harga barang tersebut, ya, di kemudian hari, aqsaatan, dengan cara aksata, dengan cara mencicil. Ini dari sisi keuntungan pembeli. Nah, harga barang ini, mobil ini 40 juta, tapi pembeli gak punya uang untuk itu, sejumlah itu, sejumlah 40 juta. Nah, tapi ada pilihan lain, harganya 60 juta dibayar kredit tahun misalkan, per bulan 5 juta misalkan. Maka dari sisi ini pembeli ada keuntungan bagi dia. Dia bisa membeli barang walaupun dia tidak memiliki uang yang sejumlah harga barang tersebut. Kalau dibayar cash, dia bisa memilikinya karena dia membayarnya secara kredit. Dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, jual beli kredit seperti ini ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang sepertinya enggak terdengar suaranya, ya, karena hujan. Nah. Baik. Yang diantara syaratnya adalah tidak ada tambahan harga kalau pembeli tidak bisa membayar di bulan tertentu. Misalkan bulan ini nggak bisa bayar, ya, maka apa? Nggak boleh ada tambahan harga, nggak boleh ada apa istilahnya, denda. Gak boleh ada denda sekian, kalau telat bayar sekian dendanya, ini gak boleh. Ada 4 syarat yang disebutkan di sini. Tapi karena cuaca hujan, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ya. Insya Allah syarat-syarat jual beli kredit kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabilah.